alang tingginya Gunung Marapi. Jatuh kasih, oh darai badara, alang ibonyo di hati kami. Sadang kasih badan bacara, kasih badarai, badarai juo, kasih bacarai, bacarai juo, kasuo jalan nak kasih pinang. Kaki dah jalan nak kamalako, Joshua jawe, oh kasih sayang, Joki dah apu si ayah mato. Kasih badarai, badarai juo, kasih bacarai, bacarai juo, parmato jatuh ka ate rumpu. Jatuh karumpu si bilang-bilang, sungguh di mato Allah luput, nan di hati jan kunjung hilang.